نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله جميعا الحمد لله kita berkumpul kembali di majelis ta'lim di malam ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Kitabut Tauhid dengan syarah Fathul Majid. Telah lewat pada kita hadis dari Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu an dari hadis yang berkaitan dengan hak-hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah. Ini perlu kita melanjutkan penjelasan dari syarah insyaAllah. Kita lanjut kita. Lanjutkan langsung. Qala rahimahullah. Qawluhu atadri ma haqqullah 'alal ibad. Apakah engkau ketahui? Apakah engkau mengetahui apa yang menjadi hak Allah atas hamba-hambanya? Akhraja as-su'ala bi sighatil istifham. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan soal dengan bentuk sighah pertanyaan istifham. Artinya pertanyaan yang diinginkan padanya jawaban. Karena ada pertanyaan yang tidak membutuhkan apa? Jawaban. Artinya bertanya tapi jawabannya sudah dipahami. Tapi ini butuh jawaban. Kemudian liyakuna auqa'a fi nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allim. Agar supaya pertanyaan tadi lebih mengena pada jiwa seorang atau lebih jelas ablag di dalam hal pemahaman seorang yang belajar muta'allim. Seorang yang belajar. Jadi orang yang belajar itu kadang-kadang dikasih pertanyaan. Dari pertanyaan itu justru akan lebih jelas ilmu yang ada pada seorang yang belajar. Ya. Jadi metode soal jawab itu terkadang juga metode yang dipakai oleh seorang guru kepada muridnya. Tidak mesti belajar itu seorang yang berceramah terus. Tidak mesti. Tapi terkadang ada soal jawab. Nah, itu juga metode yang langsung mengena. Dan ini sering Nabi SAW demikian. Entah itu pertanyaan dari muridnya, dari sahabat, atau pertanyaan langsung dari Rasulullah SAW. Wa haqqullah 'alal ibad. Sekarang mulai kita masuk ke dalam pengertian-pengertian kalimat Nabi SAW ini. Hak Allah atas hamba-hambanya. Huwa ma yastahiqquhu 'alaihim. Yaitu maksudnya apa yang menjadi keharusan bagi mereka, bagi hamba-hambanya. Ketika ada hak Allah atas hambanya, berarti apa yang menjadi keharusan hamba itu kepada hak Allah. Itu maksudnya. Baik. Wa haqqul ibad Allah. Sekarang kalimatnya dibalik. Dan hak hamba-hamba atas Allah. Bagaimana pengertiannya? Apakah sama dengan pengertian di atas? Disebutkan oleh Syekh rahimahullah di sini, ma'nahu annahu mutahaqqiqun la mahalah. Yaitu maksudnya adalah merealisasikan pasti. Realisasi itu pasti, itu maksudnya. La mahalahnya tidak pasti, mesti terjadi. Li'annahu qad wa'adahum dzalika jazaa'an lahum 'ala tauhidihi. Karena sungguhnya Allah telah menjanjikan mereka kepada hamba-hamba itu balasan bagi mereka atas tauhidnya mereka kepada Allah, atas mereka mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Jadi di sini pengertiannya beda dengan hak Allah atas hambanya, itu berbeda dengan hak hamba atas Allah. Kalau hak hamba kepada Allah, atas Allah, itu berarti Allah itu pasti menunaikan janjinya. Ya, menunaikan janjinya kepada hamba-hambanya. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman, Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Ar-Rum ayat ke-6. Janji Allah dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Berarti pasti Allah itu merealisasikan janjinya, menunaikan janjinya kepada hambanya. Itu makanya hak hamba kepada Allah. Qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, kaunul muti yastahikul jaza'a. Keadaan orang yang mentaati, maka dia berhak mendapatkan balasan. Huwa istihqaqu in'amin wa fadlin. Maksudnya adalah keberhakan seorang itu karena nikmat-nikmat dan karunia Allah kepadanya. Jadi bukan karena sebab sesuatu yang dia berbuat kemudian dia mewajibkan Allah untuk berikan kepada dia, bukan. Maksudnya adalah keberhakan itu karena nikmat Allah dan karunia Allah padanya. Jadi dia mendapatkan sesuatu dari Allah itu, janji Allah kepada dia itu karena apa? Nikmat dari Allah dan keutamaan Allah. Dia bisa beribadah karena apa? Keutamaan Allah kepadanya. Dia bisa melakukan ketaatan karena kenikmatan Allah kepadanya. Itu maksudnya. Jadi beda pengertiannya. Ya, tidak mewajibkan Allah atasnya, tetapi justru itu adalah karunia Allah kepadanya. Kemudian, laisa huwa istihqaq muqabalah. Dan pengertian di sini, keberhakan bukan karena saling membalasi. Yaitu disebutkan, kama yastahiqqul mahluk alal mahluk. Sebagaimana keberhakan makhluk dengan makhluk yang lainnya. Kalau umpamanya makhluk itu memberikan sesuatu kepada kita, maka kita membalasnya. Seperti itu pula. Itu namanya makhluk dengan makhluk. Sedangkan kita dengan Khalik Sang Pencipta tidak demikian. Kita bisa mengamalkan suatu peribadahan, mentauhidkan Allah dalam ibadah, itu karena karunia Allah kepada kita. Karena nikmat Allah kepada kita. Ya. Kemudian, faminan nas mayakul, maka sebagian dari manusia ada yang berkata, kata Syekh, la makna lil istihqaq illa annahu akhbara dhalik wa wa'duhu sidqun. Tidak ada makna dalam hal keberhakan, kata sebagian manusia punya pendapat. Kecuali Allah telah mengabarkan yang demikian itu dan janjinya itu benar. Ini ada satu pendapat lagi. dalam masalah keberhakan ini. Artinya tidak ada makna dalam keberhakan itu kecuali Allah mengabarkan yang demikian itu dan janjinya itu benar. Jadi ketika seorang berbuat demikian, Allah akan memberikan demikian, janji Allah. Nah, itu baru disebut dengan apa? Keberhakan. Ini untuk pengertian dari makna yang lain. Walakin akan tetapi aktsarunas yusbituna istihqaqan zaidan. Akan tetapi banyak dari manusia menetapkan keberhakan yang tambahan lagi di luar ini. Ala hadza atas permasalahan yang kita sebutkan tadi. Kama dala alaihi alkitab wa sunnah, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Qala ta'ala, sebagai Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ar-Rum ayat ke-47. Dan adalah hak atas kami, kewajiban atas kami untuk menolong orang-orang mukmin. Jadi kewajiban di sini pasti, penafsirannya pasti, yaitu apa? Kewajiban yang pasti atas kami terhadap orang-orang yang mukmin. Jadi Allah sendiri yang mewajibkan dirinya, bukan kita yang mewajibkan kepada Allah. Ini pengertiannya. Amin. Paham. Jadi jangan sampai kalau kita sudah menjalani sholat, pahala sholat itu sudah dibebarkan, sudah diberikan, kemudian kita mewajibkan Allah untuk membalasi kita, tidak boleh. Kita hanya mengatakan janji Allah, Allah tidak akan menyisihinya. Saya bisa sholat itu karena apa? Karunia Allah, bukan karena apa-apa. Jadi kita tidak mewajibkan Allah, tapi Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya. Beda ya. Kalau kita ke orang lain makhluk ya, kita mewajibkan orang lain. Orang lain juga mewajibkan kita. Itu betul. Tapi kepada Allah, kita tidak wajibkan Allah. Allah sendiri yang menetapkan kewajiban itu atas dirinya sendiri. Ya. Baik. Lakin ahlu sunnah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, yakulun, mereka berkata, huwalladhi kataba ala nafsihi rahmah. Dialah Allah yang telah menetapkan atas dirinya rahmat. Jadi yang menetapkan rahmat atas dirinya itu Allah. Wa aujaba ala nafsihi al-haq, dan Allah mewajibkan atas dirinya apa? Hak tadi, kewajiban tadi. Lam yujibuhu alaihi makhlukun, dan tidak mewajibkan Allah ya dari makhluknya. Jadi makhluk itu tidak mewajibkan Allah. Jangan sampai keliru kita. Ya. Kita bisa datang ke ta'lim, bisa mendatangi sholat, bisa mengerjakan amal-amal soleh, itu kemudian kita mewajibkan Allah untuk membalasi kita, itu keliru. Kita tidak mewajibkan Allah, hanya kita katakan janji Allah itu pasti dan Allah tidak menyisi apa? Janji. Jangan salah. Yang penting sama mas, karena ada orang kalau sudah ngeyel itu mas ya, sudah gak mau mikir itu gak mau lagi. Kan intinya sama aja mas, intinya sama, yaitu kita dibalasi kan begitu, enggak. Dari pengertianmu, dari pemahamanmu itu nanti akan berkembang sesuatu yang salah pada masalah-masalah yang lain lagi dalam masalah akidah. Karena sudah apa salah di dalam memahami suatu permasalahan. Bukan intinya sama mas, yang penting kita dibalasi oleh Allah. Tidak, tapi inti permasalahannya kamu mewajibkan Allah itu sudah keliru. Nanti akhirnya ujung-ujungnya apa mas? Muncul pemahaman yang lain. Nanti Allah dolim. Allah sebenarnya Allah tidak membalasi. Tiba-tiba katanya Allah membalasi, menolong orang-orang yang beriman. Ternyata tidak ditolong. Berarti Allah ini janjinya keliru. Dolim Allah. Muncul pengertian-pengertian yang banyak. Karena apa? Sumber pemahamannya keliru. Ya. Baik. Kemudian berikutnya. Qala rahimallah wal mu'tazilah. Yad'una annahu wajibun 'alaihi bil qiyas 'ala al makhluq. Dan golongan al-Mu'tazilah. Ini golongan Mu'tazilah. Salah satu golongan yang menyimpang dalam asma wa sifat. Yang menolak sebagian nama-nama dan sifat Allah. Ini Mu'tazilah di antaranya. Ya. Mereka mengaku menyatakan annahu sesungguhnya wajib alai, wajib atas Allah. Bil qiyas, dengan mereka mengkiaskan, membandingkan, mengukur alal makhluk, kepada makhluk. Jadi mewajibkan Allah. Seperti makhluk dengan makhluk, makhluk mewajibkan makhluk yang lain. Nah itu mereka punya kias. Kiasnya ini keliru. Itu maksudnya tadi. Karena pemikirannya keliru, muncul apa? Banyak sekali apa? Bid'ah-bid'ah yang muncul dalam pemahamannya. Kemudian, wa annal ibadahumul ladzina ata'uhu biduni ay yaj'alahum muti'inalah. Dan sesungguhnya hamba-hamba itu merekalah yang taat kepada Allah, katanya, dengan tanpa Allah menjadikan mereka menjadi orang yang taat padanya. Lihat, pemahamannya jadi bingung tak? Keliru tak? Mereka katakan, hamba-hamba itulah yang taat pada Allah. Dan Allah tidak menjadikan hamba itu taat kepada Allah. Coba lihat. Dari pemahaman yang keliru, muncul pemahaman keliru yang lain lagi, yang lebih aneh lagi. Lebih jelas kesalahannya. Masa orang manusia taat kepada Allah bukan karena Allah yang menjadikan mereka taat? Ini. Berarti mereka memisahkan kehendak Allah dengan kehendak apa? Makhluknya. Padahal kehendak makhluk itu diliputi oleh kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Kemudian, wa annahum yastahiqquna al-jazaa'a biduni ay yakuna huwal mujib. Dan sesungguhnya mereka berhak mendapatkan balasan, itu hamba-hamba itu berhak mendapatkan balasan dengan tanpa bahwa Allah lah, bukan Allah lah yang mewajibkan atas hambanya. Artinya bukanlah Allah yang wajib atas hambanya. Artinya hamba-hamba itulah yang berbuat demikian, kemudian Allah mewajib, Allah yang berikan kepada mereka. Mereka mewajibkan Allah untuk memberikan apa yang Allah janji. Itu maksudnya. Fadhalatu fi dalik. Kemudian mereka salah di dalam masalah ini. Jadi pengertian salah di sini, salah yang ditinggalkan gitu, Pak. Jangan kemudian hanya kalimat salah saja. Salah yang ditinggalkan, tidak boleh diikuti, karena ini bahaya pemahaman seperti ini. Salah yang untuk ditinggalkan. Ya. Qala rahimallah wa hadal bab ghalitat fihi al-jabariyah wal qadariyah atba'u Jahm. Ini Jahm Ibn Safwan. Ma'ruf ya. Bab ini tersalah padanya kelompok pertama, kelompok Jabariyah. Dan juga kelompok Jabariyah Qadariyah. Kemudian yang mengikuti apa? Faham dari Jahm bin Safwan. Wal Qadariyah An-Nafiyah dan Qadariyah An-Nafiyah. Maksudnya satu golongan yang berpaham Qadariyah, yaitu menolak tentang takdir Allah, yang Nafiyah dari satu golongan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu mengambil beberapa pendapat. Ya, karena memang asalnya tidak berpegang teguh kepada satu kaidah, karena memang asalnya sudah kacau. Jadi apa yang sesuai dengan pemikirannya diambil, dan di situ ada pemikiran Qadariyah yang diambil pula dalam satu sisi, dalam satu bagian. Ya. Qadariyah. Baik. Qauluhu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, itu dalam hadis itu, qultu yaitu Mu'ad bin Jabal. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ketika ditanya oleh Nabi tidak bisa menjawab, maka Mu'ad mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini kalau kalimat Rasul yang ditambahkan di sini, kalau Rasul itu memang masih hidup. Dan Mu'ad masih bersama Rasul, sehingga kalimat Allah dan Rasulnya itu dipakai Rasul, tambahan Rasul itu diperbolehkan. Ya, kalau umumnya sekarang kita ditanya, Rasul telah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjawab apa? Kalau tidak tahu, wallahu alam. Allah yang lebih mengetahui. Enggak apa-apa. Kalau tidak tahu jawabnya, Allahu alam, bagian dari ilmu. Tidak mengapa. Tapi bukan berarti kita tidak mau tahu terus. Enggak, tetap berarti suatu saat kita akan tahu atau kita mempelajari terus. Ya. Fihi, pada kalimat ini, husnul adab minal muta'allim. Yaitu ada adab yang baik dari seorang yang belajar, muta'alim. Muta'alim itu orang yang belajar. Ditanya, tidak tahu, jawabnya apa? Wallah alam. Memang kalau tidak tahu, tenang ya. Kalau tahu ya jawab. Karena ilmu tak boleh disembunyikan. Kalau tahu jawab, kalau tidak tahu, ya wallah alam. Itu maksudnya. Ya, kitman ilmu itu dosa besar. Kitman ilmu dosa besar. Menyembunyikan ilmu itu dosa besar. Wa annahu yanbaghi liman su'ila amma la ya'lam ay yaqula dhalik bi khilafi aktsaril mutakallifin. Itu bahasanya sepantasnya bagi orang yang ditanya dari apa-apa yang dia tidak tahu, dia menjawab demikian, yaitu Allahu a'lam. Berbeda dengan kebanyakan orang-orang yang membebani dirinya untuk menjawab sesuatu yang dia tidak punya ilmu padanya. Itu berbeda. Nah, itu kaitannya begini ya. Orang punya ilmu, ya jawab. Begitu maksudnya. Tidak boleh kita menyembunyikan apa? Ilmu itu hukum asalnya. Kitmanu ilmu enggak boleh. Tapi kalau enggak punya ilmu padanya, ya jawabnya apa? Allah alam, tidak bisa jawab. Itu maksudnya. Bukan karena kita takut apa? Bahwa Allah saja yang maha mengetahuinya, kemudian ada ilmu kita tidak menjawabnya. Tidak, karena memang ilmu itu di zakatnya salah satunya disampaikan, yaitu dengan menjawab soal atau menyampaikan sesuatu dari ilmu tadi. Itu zakatnya ilmu loh. Zakatnya ilmu itu apa? Disampaikan. Ya. Kemudian qauluhu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, yaitu mereka hamba-hamba itu beribadah kepada Allah saja, itu mentauhidkannya, dan tidak menyekutukan dengannya Allah itu dengan sesuatu apapun. Ini perjalanan hadis tadi ya. Ayyuwahiduhu bil ibadah, yaitu mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, baik yang umum maupun khusus ibadah tersebut, baik yang wajib maupun yang sunat, maka harus mentauhidkan Allah dalam ibadah itu semuanya. Tak boleh kita menduakan atau mentigakan, mengempatkan, melimakan ya, sesuatu dengan Allah. Tak boleh. Harus satu-satunya Allah itu yang kita tuju. Membantu orang, kita mentauhidkan Allah dalam hal amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ibadah yang umum namanya. Ibadah yang khusus salat namanya. Ketika melakukan salat 5 waktu karena Allah Subhanahu wa taala mencari ridhonya. Ya. Baik, itu contoh. Wa laqad ahsan al-allamah Ibnu Qayyim haitsu 'arrafa al-ibadata bi ta'rifin jami'in faqala. Dan sungguh telah bagus Al-Allamah Ibnu Qayyim yang mana beliau telah mendefinisikan ibadah dengan definisi yang mencakup dalam bentuk bait syairnya. Faqala, dia berkata, wa ibadatul rahman ghayatu hubbihi ma'adulli abidihi huma kutban. Satu-satu kata aja. Peribadahan kepada Ar-Rahman, kepada Allah, itu adalah puncak dari kecintaan kepada Allah. Jadi seorang beribadah kepada Allah itu merupakan puncak kecintaan hamba itu kepada Allah. Itu namanya ibadah. Ma'adulli abidihi, bersamaan dengan puncak kerendahan seorang hamba tadi. Dan kedua itu merupakan kutub. Puncak kecintaan dan puncak merendahkan diri. Itu namanya apa? Dua kutub dalam ibadah kepada Allah. Kita harus betul-betul memiliki puncak kecintaan kepada zat yang kita ibadahi dan puncak perendahan diri kepada zat yang kita ibadahi. Itu dua kutub. Wa alaihima Fulkul ibadati dairu ma daro hatta qamatil kutuban. Dan atas keduanya, perendahan diri tadi dan kecintaan tadi, merupakan kapal dalam ibadah. Itu merupakan poros yang berputar sampai akhirnya tegak dua kutub tadi. Wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wa nafs wa nafsi wa syaitan. Dan porosnya adalah dengan perintah, yaitu perintah rasulnya, tidak dengan hawa nafsu, tidak dengan keinginan jiwa dan juga syaitan. Ini pengertian apa? Ibadah. Puncak kecintaan, puncak kerendahan diri. Dengan perintah rasulnya, bukan karena hawa nafsu, bukan yang keinginan jiwa, dan bukan karena apa? Syaitan. Ya. Tapi ini nukilan dari bait syair beliau. Baik. Kita lanjutkan. Qauluhu. La yusriku bihi syai'an. Dan mereka tidak mensyirikkan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ay yuwahhiduhu bil ibadah. Yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Fala budda minat tajarrud minasyirki fil ibadah. Wala yusriku bihi syai'an, yaitu mesti harus terlepas, terbebas dari kesyirikan di dalam ibadah. Jadi seorang yang dalam ibadahnya ada kesyirikan, itu bukan disebut dengan tauhid. Harus bebas, lepas daripada kesyirikan. Harus. Baik syirik kecil maupun syirik besar. Karena pengertian syirik sini umum. Syirik kecil maupun syirik apa? Besar. Itu dilarang untuk kita campur adukan dalam apa? Ibadah. Walaupun perbedaan syirik kecil dan syirik besar, akibatnya beda. Kalau syirik besar itu menghapuskan seluruh amal-amal kita, alias kita keluar dari Islam. Kalau syirik kecil hanya menggugurkan amalan yang dia lakukan saat itu, melakukan apa? Syirik kecil saja. Seperti orang sholat riya, maka sholatnya itu yang diterima. Tapi amalan sedekahnya yang dahulu masih diterima, amalan yang lain masih diterima. Bedanya situ akibatnya, tapi sama-sama dilarang, tidak boleh mensyirikkan Allah dalam ibadah. Akibat, salah satu akibatnya itu ya, di antara akibat syirik kecil dan syirik besar. Masih banyak akibat yang lain, kita tidak membahas dulu. Insyaallah, mungkin dalam pertanyaan atau yang kesempatan yang lain. Taib. Wa man lam yatajarrad min asyriki, maka dan barang siapa yang tidak terbebas dari kesyirikan, lam yakun atiya bi ibadatillahi wahdah, maka dia tidak mendatangkan sesuatu peribadahan kepada Allah saja. Kalau dia sudah tidak terbebas dari syirik, maka dia tidak beribadah kepada Allah saja. Bal huwa musyrikun qad ja'ala lillahi niddan, bahkan dia seorang musyrik, seorang yang berbuat kesyirikan, karena dia telah menjadikan bagi Allah itu ada tandingannya, saingannya, sekutu-sekutunya. Ya. Ini penting, pokok dalam Islam ya. Amalan apapun yang kita kerjakan, segunung apapun, sebanyak apapun, selama apapun, sudah lama, sudah puluhan tahun, sudah mau mati, tetapi ibadah itu masih dibangun di atas kesyirikan, nah, ada gunanya, terhapus amalan-amalan itu. Ya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau ya Nabi berbuat kesyirikan, akan terhapus amalan-amalanmu. Ya. Syirik akbar. Bahaya. Maka kita perhatikan pelajaran-pelajaran tauhid ini. Kita datang, belajar, mendapatkan pahala, mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu, terus lagi, diniatkan untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah ini. Menjaga niat, menghadirkan niat itu penting. Seorang yang selalu memberhentikan ibadahnya, selalu menghadirkan niat. Sehingga apapun yang menghalangi dia, apapun yang mempengaruhi dia untuk menyimpangkan dia dari ibadah tadi, dia akan ingat, saya ini sebenarnya apa? Saya meluangkan waktu saya di setiap malam ini untuk apa? Mencari ilmu karena Allah. Betul. Memang diceritakan kepada kita dari salaf, zaman terdahulu, orang-orang terdahulu, awal-awal mereka mempelajari ilmu itu, mereka tidak karena Allah, tapi dengan sebab ilmu mereka mengerti bahwa belajar itu harus karena Allah. Kemudian mereka merubah niatnya. Tapi sekarang saya kasih tahu dulu, gitu loh. Kan lebih baik gitu, nggak apa-apa. Kasih tahu bahwa kita belajar ilmu itu karena Allah. Jangan tunggu-tunggu lagi. Sudah tahu sekarang. Ya. Baik. Kemudian, qala rahimallah wa hada makna qaulil musannif rahimahullah taala. Dan ini adalah makna ucapan penulis, semoga Allah merahmatinya. Wa fihi, dan dalam hadis tersebut, annal ibadata huwa at-tauhid, atau hiya at-tauhid. Bahwa ibadah itu sendiri adalah tauhid. Ibadah itu sendiri namanya at-tauhid. Makanya kalau orang bilang ibadah, berarti maknanya apa? At-tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, menjauhi kesyirikan. Itu maknanya. Li'anna al-khusumata fihi, karena ibadah itu yang mengandung tauhid tadi, itu terjadi pertentangan padanya oleh orang-orang yang tidak mau menerima dakwah tauhid antara kaum musyrikin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ terjadi khusumah. Karena apa? At-tauhid tadi. Ketika mereka diajak untuk mentauhidkan Allah, hanya menyembah satu ilah saja itu Allah, mereka tidak mau. Terjadilah apa? Khusumah dengan orang-orang musyrikin, pertentangan, perselisihan. Ya. Qala rahimahullah. Wa fi ba'dil athar al-ilahiyah. Menyantum ada? Ada. Ada. Sebagian? Enggak ada, Mas. Ada enggak? Coba antum coba lihat, ada. Ada sebagian yang sakot. Wa fi ba'dil athar al-ilahiyah, pada sebagian athar al-ilahiyah, ini istilah, yaitu disebutkan, ya, pengertiannya adalah firman-firman Allah yang ada dalam lembaran-lembaran yang suci di zaman dahulu. Itu wa fi ba'dil al-athar al-ilahiyah, itu pengertiannya. Ini wal jinnu, atau inni wal jinnu wal insu fi naba'in azim. Kata Allah, sesungguhnya aku dan jin dan manusia itu dalam berita yang besar. Ahluku yu'badu wairi, aku menciptakan dan aku dan diibadai selainku. Aku menciptakan dan diibadai selainku. Wa arzuku wa yuskaru siwaya. Aku yang memberikan rezeki, sedangkan selain saya yang disyukuri. Itu bahasanya. Khairi ilal ibad nazilun. Kebaikanku kepada hamba-hamba itu turun dari atas, dari langit, turun dari atas. Syarruhum ilayya sa'id. Kejelekan mereka, hamba-hamba itu, naik kepadaku. Atahabbabu ilaihim bin ni'am. Aku tunjukkan kecintaanku kepada mereka dengan nikmat-nikmat. Masya Allah, ya. Jadi Allah menunjukkan kecintaan kepada kita semua itu dengan nikmat-nikmat. Wayatabagaduna ilaiya bil ma'asi. Sedangkan mereka membuat aku benci dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Masya Allah, ya. Jadi di sini ada atsar. Tapi disebutkan di bawah ucapan ini, akhrajahu al-Baihaqi fi Su'abil Iman min hadis Abi Darda mukhtasaran wa da'afahu al-Allama al-Albani rahimahullah fi silsilah ad-da'ifah. Nah, di asar ini yang disebutkan ini da'if ya, di dalam kitab Al-Imam Al-Baihaqi Su'abil Iman, dan dida'ifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik. Qauluhu wa haqqul ibad Allah, dan hak hamba-hamba kepada atas Allah. Apa itu? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepadanya. Masya Allah ya. Jadi ketika kita meninggal, makhluk ini meninggal tidak membawa dosa syirik. Tidak membawa dosa syirik. Nanti di akhirat itu dibawa apa? Kehendak Allah. Dibawa kehendak Allah. Kalau Allah ingin mengadabnya, Allah adab. Kalau Allah ingin mengampuninya, maka selesai. Tetapi orang yang diadab itu tidak kekal dalam api neraka. Dia akan suatu saat pindah ke surga, jannah. Baik. Tetapi harapan kita adalah termasuk orang-orang yang tidak diadab, diampuni. Bagaimana caranya? Mencari kecintaan Allah, ridha Allah pada kita. Itu penting. Kadang suatu amalan bisa mendatangkan ridha Allah pada kita. Kadang dua amalan, tiga amalan bisa. Itulah yang menjadikan Allah itu mengampuni kita. Itu yang disebut dengan hisaban yasiran, hisab yang ringan. Ditunjukkan kepada seorang hamba di yaumil qiyamah dalam hadis. Dosa-dosanya banyak. Sampai orang hamba tersebut melihatnya, dia sudah celaka. Saking banyaknya dosanya. Tapi Allah katakan, telah aku tutupi dosamu di dunia. Masya Allah. Masya Allah. Karena sebab apa? Tidak berbuat apa? Syirik. Itu masih banyak hadis yang lain yang kita akan datang insya Allah. Tentang orang yang membawa dosa yang banyak sepenuh langit, sepenuh bumi ini. Nah, tapi dia sudah berbuat, tidak berbuat dosa syirik. Itu Allah akan mengampuni, datang kepadanya untuk mengampuni dosa walaupun sebanyak bumi ini. Itu keutamaan tauhid. Ya, keutamaan apa? Tauhid. Baik. Kemudian qala Al-Hafidz, berkata Al-Hafidz, itu apa siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iktasara 'ala nafil isyraq. Di sini diringkas saja atas penafian kesyirikan. Kenapa? Allah yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Betul enggak ucapan ini? Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik. Ucapan ini kata Al-Hafidz rahimahullah, diringkas ucapan ini hanya kepada penafian apa? Kesyirikan. Baik, li'annahu yastad'i at-tauhid bil iktida. Karena yang demikian itu menuntut untuk orang itu mentauhidkan Allah secara pasti, wa yastad'i itsbata risalah bil luzum, dan ucapan menafikan kesyirikan itu pula itu menuntut untuk menetapkan risalah dengan pasti pula secara kelaziman. Iya. Itman kadzab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzab Allah. Kenapa? Sebabnya karena orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah mendustakan Allah. Wa man kadzab Allah fa huwa musyrik. Maka barang siapa yang mendustai Allah, maka dia termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Au huwa mislu qauli qa'il, atau dia seperti kedudukannya seperti orang yang berucap, man tawaddo sahhat salatuhu, Barang siapa yang berwudu maka telah sah salatnya. Betul enggak, Mas? Syarat sahnya salat apa? Berwudu, kalau dia hadas kecil maksudnya. Iya. Ya, orang bilang, orang telah berwudu, salatnya apa? Sah. Ai ma'asa iris syurut. Itu maksudnya sahnya salatnya itu bersamaan dengan seluruh syarat-syarat yang padanya untuk sahnya salat. Jadi bukan hanya berwudu saja, tapi orang itu berwudu telah sah salatnya. Maksudnya bersamaan dengan syarat-syarat yang lain. Syarat-syarat salat itu diantaranya berwudu atau taharah, menghadap kiblat, apalagi Mas, memakai menutupi aurat, ya toh? Kemudian apalagi? Masuk waktunya. Ada lagi tambah? Sudah balik. Nah, itu demikian. Jadi bersamaan dengan apa? Masuk dari syarat-syarat yang lainnya. Balik mungkin termasuk syarat apa wajib ya. Tapi syarat-syarat umum itu masuk waktu sholat, menghadap kiblat, menutupi aurat, mutahharah, ya. Taib. Kemudian qauluhu afala ubashirun nasa, tidak perlukah aku memberikan kabar gembira kepada manusia. Masya Allah. Jadi Muad bin Jabal itu mendapatkan kabar dari Nabi ini merasa gembira dengan hanya semata-mata tidak berbuat syirik kepada Allah dan ibadah, mentauhidkan Allah dan ibadah saja, maka Masya Allah, Allah tidak akan mengadab. Maka ini kabar gembira. Kabar gembira bagi kita semua kalau yang mau beriman. Sekarang ini kita gembira dengan berita ini. Harusnya sama. Muad bin Jabal aja gembira, apalagi kita. Apa itu, Mas? Fihi istihbab bisyaratil muslim bima yasurruhu. Di sini ada sunnah memberikan kabar gembira kepada seorang muslim dengan apa yang bisa menyenanginya atau menyenangkannya, bahasanya begitu. Jadi beri kabar gembira kepada kaum muslimin yang menyenangkannya, itu termasuk perkara istihbab, sunnah. Wa fihi, dalam hadis ini pula, ma kana alaihi sahabatu minal istibsyar bimisli hada. Dan dalam riwayat ini pula bahwasannya keadaan sahabat itu mereka gembira dengan berita yang seperti ini. Mereka merasa gembira dengan berita yang seperti ini. Qalahu al-musannif rahimahullah ta'ala. Ini diucapkan, diterangkan oleh musannif, penulis, semoga Allah merahmati beliau. Qauluhu, ucapannya, la tubashirhum fayattakilu. Ucapan Nabi SAW kepada Mu'ad, janganlah engkau memberikan kabar gembira ini kepada mereka, kepada manusia, itu para sahabat saat itu. Maka mereka akan bersandar saja kepada amalan tadi. Itu amalan tidak mensyirikkan Allah, amalan mentauhidkan Allah dalam ibadah. Itu saja. Mereka tidak mau beramal yang lainnya lagi. Itu Nabi SAW khawatirkan tentang itu. Ya sudah cukup, jadinya sudah cukup. Tetapi amalan Islam itu masih banyak yang lain, dan itu juga akan menjadikan seorang itu punya derajat-derajat di surga nanti. Sehingga kalau mereka hanya begitu saja, nanti mereka hanya bersandar kepada amalan ini saja. Nah, baik. Ay ya'tamidu ala dhalik fayatruku antanafusa fil a'mal. Yaitu mereka akan bersandar kepada amalan ini saja, dan maka mereka akan meninggalkan tanafus, berlomba-lomba di dalam amalan-amalan Islam. Banyak sekali amalan Islam itu banyak. Maka kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Ya. Masya Allah. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, fa akhbara biha Mu'ad inda mautihi ta'assuman ay taharrujan minal ismi. Dalam riwayat yang lain, maka Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu an mengabarkan berita ini dalam riwayat yang lain ketika hendak meninggal. Ketika hendak meninggal, di masa-masa beliau meninggal, beliau memberitakan kabar gembira ini karena takut berbuat dosa. Dosanya apa, Pak? Menyembunyikan ilmu. Tetap, tapi tetap dikabarkan. Karena ini sabda Nabi SAW. Apa yang disampaikan Nabi, tersampaikan pada kita. Sehingga menyampaikan apa? Risalah. Tetapi ditunda. Bukan kemudian disimpan sampai mati, ditunda. Kemudian ketika hendak meninggal, di masa-masa beliau meninggal, beliau menyampaikan berita gembira ini. Itu sekarang kita tahu. Dari mana, Mas? Ya, di sini. Ya. Di sini yang kita tahu. Ya, karena beliau memberitakan. Memberitakan sebelumnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang sebelum kita sampai kepada kita. Sehingga kita tahu riwayatnya. Ya. Baik. Qala al-wazir Abul Mudhaffar rahimahullah, lam yakun yaktumha illa an jahilin. Ini beliau seorang ulama, yaitu Al-Wazir Abul Mudhaffar rahimahullah. Beliau mensyarah kenapa Mu'ad bin Jabal tidak menyampaikan di saat itu. Beliau tidak menyampaikan kecuali dari orang jahil. Maksudnya beliau tidak menyampaikan kabar berita gembira ini kepada orang-orang bodoh. Kenapa? Yahmiluhu jahluhu ala su'il adab bitarkil khidmah fit ta'ah. Yaitu akan membawa karena kebodohannya itu kepada jeleknya adab, sopan santun, tata kromo dengan meninggalkan khidmah di dalam ketaatan. Jadi orang yang bodoh itu justru kalau dikasih tahu kabar gembira ini, karena dia tidak paham, bodoh, ya seperti itu aja. Dia hanya mengamalkan tadi saja. Padahal maksud syariat ini, selain kita itu harus tidak mencirikan Allah, mentauhidkan Allah dan ibadah, juga beramal amalan yang lain. Kalau orang bodoh nanti hanya itu saja. Sehingga Mu'ad tidak menyampaikan kepada orang yang bodoh. Itu keterangan dari Al-Wazir Ibnu Al-Mudhaffar. Fa'ammal aqyas, adapun orang-orang yang pintar, yang cerdas, alladzina idza sami'u bimisli hadza zadu fi tha'ah. Itu kalau mereka mendengar berita yang seperti ini, itu akan menambah ketaatan mereka. Betul itu. Orang yang cerdas, orang yang pintar itu akan justru menambah ketaatan mereka dengan mendengar berita ini. Mereka akan terus berusaha bernafas, berlomba-lomba dalam amalan-amalan yang lain. Wa ra'au anna ziyadata ni'am tastadai ziyadata ta'ah. Karena mereka menganggap, mereka melihat orang-orang cerdas ini, tambahan kenikmatan itu menuntut kepada tambahan ketaatan. Ya. Fala wajaha likitmaniha anhum, maka tidak ada sisi untuk kita tidak untuk menyembunyikan ilmu kepada mereka. Orang-orang yang cerdas kita kasih berita gembira ini, justru itu akan menambah apa? Ketaatan mereka. Tapi orang-orang yang bodoh khawatir. Nah, berita ini justru membuat mereka apa? Semakin tidak beramal dengan amal-amal Islam yang lainnya. Apa kita termasuk orang yang bodoh atau orang yang cerdas? Ini berita ini. Nanti pulang-pulang yang penting enggak berbuat syirik aja lah. Ah, dah. Yang penting begini-begini ya. Enggak usah sholat, enggak sini. Ini bodoh, orang bodoh namanya. Ini orang yang cerdas. Ya. Wa fil bab. Dalam bab ini pula minal fawaid, ada faidah-faidah. Ghairu ma taqaddam, selain apa yang telah terdahulu. Faedah-faedah terlalu. Selain itu, al-hassu ala ikhlas al-ibadati lillahi ta'ala, yaitu anjuran untuk ikhlas beribadah kepada Allah saja. Wa annaha tanfa'u ma'asyir balla tusamma ibadah, bahwasanya tidak akan bermanfaat bersamaan dengan kesyirikan ibadah itu, bahkan itu bukan dinamakan pula ibadah. Kalau sudah ada ibadah dicampur dengan syirik, maka itu bukan disebut dengan ibadah. Itu pengertiannya. Karena ibadah maknanya apa, Mas? Mentauhidkan Allah. Ketika antum mengatakan ibadah, maknanya apa? Mengandung makna panjenengan harus beribadah kepada Allah saja, menjauh syirik. Itu pengertiannya. Maka kalau ada kesyirikan dalam ibadah, bukan namanya ibadah. Ya. Baik. Wa tanbih ala 'azamati haqqil walidain wa tahrimi uquqihima. Dan juga tambah faedah lagi, ada peringatan terhadap besarnya hak kedua orang tua dan haramnya mendurhakai kedua orang tua. Itu yang kedua. Yang berikutnya, wa tanbih ala 'azamatil ayat al-muhkamat fi suratil an'am. Ada peringatan pula tentang besarnya, agungnya ayat-ayat al-muhkamat, ayat-ayat yang jelas di dalam surat al-an'am. Ada ayat-ayat mutasyabih, ada ayat yang muhkamat. Nanti insyaallah itu dipelajari dalam tafsir. Wa jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Dan bolehnya menyembunyikan ilmu karena ada kemaslahatan. Ya, betul. Jadi bukan menyembunyikan ilmu, menunda ilmu itu tidak disampaikan kepada orang karena ada kemaslahatan di situ. Iya, Pak. Namanya panjenengan berdakwah. Melihat maslahat yang ada di suatu tempat. Apa yang seharusnya yang pertama kita lakukan, yang utama. Ya. Kemudian ada masalah-masalah yang lain yang bisa ditunda pembahasannya, pemberitahuannya. Enggak apa-apa. Karena yang penting itu apa dulu? Itu mengajarkan mereka untuk bertauhid dengan cara yang gampang mereka terima. Yang mereka terima yang namanya pengertian tauhid itu dalam ibadah itu bagaimana? Yang gampang mereka terima. Ini tuh, Mas. Enggak usah membahas yang lain-lain dulu. Kalau ada pertanyaan yang ke tempat lain yang perlu dijawab, enggak usah dijawab dulu. Itu bukan menyembunyikan ilmu, tetapi ada maslahat. Apalagi pertanyaannya, bagaimana kalau orang sholat di bulan? Kalau jawabannya, kalau, ya enggak usah jawab dulu. Kalau, belum terjadi kok, udah kalau. Ya udah enggak usah dijawab. Nah. Ya. Nah, sholat di bulan ya, sholat di bulan. Oh, enggak bisa sujud dan ruku. Ya sudah, enggak bisa sujud dan ruku. Cukup sholat dengan gerakan yang ada. Selesai kan? Enggak usah pertanyaan macam-macam. Kalau orang sholat tidak berwudu, tidak thaharah, tidak ada debu, tidak ada air di tempat yang sana tidak ada debu dan air. Gimana, Ustaz? Sholat apa enggak? Kalau. Pertanyaan yang kalau dijawab pun mungkin itu susah didapatkan oleh orang yang bertanya. Mendapatkan tempat yang tidak punya debu, tidak punya air. Ngapain? Berarti panjenengan di suatu tempat yang terpencil gitu kan, begitu. Kalau momen seandainya terjadi kan berarti kan bayangan kita tempatnya terpencil dan tutup rapat dan enggak bisa dibayangkan tempat itu akan terjadi apa enggak. Pertanyaan sesuatu yang tidak manfaat begitu. Ya. Baik. Tapi kalau jawabannya orang tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan debu sama sekali, apakah wajib sholat? Ya sholat. Sholat tetap wajib atas seorang. Sholat itu tidak pernah akan ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ya, kalau tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan debu dan segala macamnya, maka dia sholat pada keadaan dia. Itu sholat tidak pernah akan ditinggalkan. Apalagi orang dapatkan air, debu, badannya sehat, tinggalkan sholat. Nah itu, sholat kondisi aja tidak pernah ditinggalkan. Itu menurut pendapat para ulama. Sholat tidak pernah akan ditinggalkan. Ya. Baik. Qauluhu akhrajahu ay al-Bukhari wa Muslimun. Masyaallah. Akhrajahu itu kalimat yang disampaikan oleh beberapa muhaddis, akhrajah. Ya. Jadi telah mengeluarkan hadis ini dua orang syekh, yaitu Bukhari dan Muslim. Itu istilah mereka. Kemudian nama Imam Bukhari sebutkan, kita baca ya, enggak apa-apa. Wal Bukhari, masyaallah. Huwa al-Imam Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Hafidh al-Kabir. Yaitu imam, seorang imam Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Bardizbah al-Ju'fi maulahum, maulanya mereka. Al-Hafidh al-Kabir, seorang hafidh yang besar, sahibus sahih, pemilik kitab sahih itu Sahih Bukhari di antaranya. At-Tarikh, kitab tarikh. Wal Adab al-Mufrad, kitab Al-Adab al-Mufrad, yang sebagian tempat anak membacakan kitab ini, kitab yang bermanfaat juga. Wa ghairi dalik minal musannafatihi. Musannafatihi, ya. Yaitu selain dari itu, dari tulisan-tulisan beliau. Musannafat, ya. Masih banyak ya. Beliau menulis beberapa kitab, masih banyak. Rawa'anil Imam Ahmad atau Rawa'an al-Imami Ahmad. Beliau meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad. Jadi beliau mendengar hadis, mulai menyampaikan hadis, mengambil hadis dari Imam Ahmad, berarti gurunya beliau. Imam Ahmad itu guru Imam Bukhari. Wal Humaidi, ini juga guru beliau. Al Humaidi. Wabni al-Madini, Ibni Madini, masyaallah. Kemudian wa tabaqatihim, dan tabaqah-tabaqah pada yang mereka ini, itu setingkat Ibnu Madini, Imam Ahmad bin Hanbal, itu Imam Bukhari mengambil ilmu 1000 lebih. Guru beliau 1000 lebih. Guru Imam Bukhari itu 1000 lebih. Ya. Rawa anhu, kemudian murid mereka, murid dari Imam Bukhari mengambil ilmu dari Imam Bukhari, di antaranya Imam Muslim, Muslimun. Wan Nasa'i, Imam An-Nasa'i, wa Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, wal Farabri atau Firabri, nah bacanya Firabri. Rawi sahih. Seorang perawi hadis sahih dalam kitabnya Imam Muslim atau Imam Bukhari. Wulida sanah, Imam Bukhari dilahirkan pada tahun 94 itu pada tahun 194 Hijriah. Wa mata sanah 60 wa 50 wa 200, dan beliau wafat meninggal pada tahun 256 Hijriah. Berarti umur berapa kira-kira ya? 62 tahun, Mas. Kurang lebih umur 62 tahun. Iya, betul ya? 62 tahun. 62 tahun. Sedeng ya. Rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah. Ya. Beliau difitnah. Beliau difitnah. Belum tentu orang yang dituduh itu bersalah ya, Mas. Ini kisah sedikit. Imam Bukhari itu dituduh menyamakan makhluk dengan apa? Allah. Atau Allah dengan makhluknya. Dalam kisah-kisah yang di sebutkan oleh para ulama, dituduh. Kemudian gurunya Muhammad Ad-Duhli rahimahullah mentahdir Imam Bukhari. Ini tahdir untuk orang tidak menghadiri majelis Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari itu tidak punya tempat majelis untuk orang datangi. Kemudian Imam Bukhari pindah dari tempatnya, luar negeri, luar kota. Di sini bahwa seolah-olah Imam Bukhari itu apa? Disalahkan oleh gurunya sendiri dalam kisah ini. Tetapi belum tentu orang yang ditahdir itu Karena berita-berita yang sampai itu kepada seorang yang minta hadir itu, bisa saja berita itu tidak benar, sehingga Imam Bukhari itu dianggap salah, padahal Imam Bukhari tidak salah. Kapan itu diketahui? Di zaman sekarang ini, di zaman setelah Imam Bukhari. Bahwa ternyata Imam Bukhari itu apa? Tidak mengatakan yang demikian. Itu hanya dituduhkan oleh orang-orang tertentu yang menyampaikan berita kepada gurunya Ad-Duhli. Terbukti bahwa Imam Bukhari seorang ahlu sunnah dalam karangan-karangan beliau tentang apa? Tentang Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Masya Allah. Jadi belum tentu orang yang dituduh itu bersalah, belum tentu. Dan dalam kisah ini pula Imam Muslim mengambil jalan tengah, tidak meriwayatkan hadis lagi dari Imam Bukhari. Dalam kitab sahihnya tidak ada Imam apa? Tidak ada Imam Bukhari. Tidak ada Imam Muslim menyampaikan hadis dalam kitab sahih Muslim ada dari Bukhari. Padahal beliau mengambil ilmu dari Imam Bukhari, beliau meriwayatkan dari tempat lain. Jalan tengah. Berarti kalau orang mengambil jalan tengah boleh enggak? Dalam suatu fitnah boleh. Nah, ini ada kelompok yang datang. Ini harus kamu ikut. Kalau enggak ikut, kamu ikut yang itu. Gitu. Kamu harus bersikap, berpendapat. Kalau kamu enggak bersikap, nanti kamu harus ikut kepada orang yang salah. Kamu ditahdir. Ini manhaj opo. Manhaj baru. Padahal salaf telah mencontohkannya. Tidak mesti dalam suatu masalah kita harus mengikuti A saja atau B saja. Kalau memang dia punya ijtihad melihat dalam masalah ini, kemudian dia mengambil jalan tengah, tidak mengapa. Orang yang tidak mengambil sikap dibilang orang yang plimplong, plonga-plongo. Orang yang tidak punya pendirian, padahal orang itu punya pendirian. Pendiriannya dia mengambil jalan tengah. Kok bilang enggak punya pendirian? Kemudian orang yang punya pendirian ini dimasukkan kepada orang yang ditahdir, salahkan. Ngopo we? Kelompok opo. Disangkanya mereka itu sudah benar begitu. Padahal kalau orang dibahas ke tempat orang lain, banyak kekeliruannya. Tapi dianggap sudah benar. Nah, melazimkan sesuatu kepada orang lain, yang orang lain itu tidak terlazimkan dengan masalah itu. Orang tidak berpendapat dimasukkan kepada orang yang salah. Ini lucu. Opo we? Nah itu. Ya, sudah lewat kelompok itu. Dan sekarang tenang-tenang, sudah mulai tenang, enggak tahu. Karena bahan bakarannya mulai habis. Al-haq itu abadi. Sampai kapanpun al-haq itu tetap. Tapi al-batil itu bisa hilang. Walaupun ditutupi, disembunyikan, ditutupi, kemudian dihiasi, terus-terus-terus-terus tetap akan hilang. Tapi al-haq itu terus berjalan. Orang yang menutupi kebatilan itu akan capek dengan apa yang dikerjakan itu terus. Ditutupi, dihiasin, diteruskan. Lama-lama kesel sendiri, capek. Bahannya habis lama-lama. Karena kebatilan. Kalau al-haq datangnya dari Rabb. Al-haqqu min rabbikum atau min rabbika. Kebenaran itu datang dari Rabbmu. Kalau datang dari Rabb apa? Suatu yang kekal. Kebenaran itu dan terus. Orang tidak akan capek dengan sesuatu. Karena berjalan dengan tabiat. Memang kebenaran itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Baik, ini cerita sedikit ya tentang keadaan kondisi orang-orang zaman dahulu. Dan itu ikutan kita sebagai salah dan katanya mengikuti jalannya salah. Oh, jalannya salah seperti ini dari diikuti. Gimana? Karena sepakat bahwa namanya Ahlussunnah wal Jamaah itu berjalan di atas salafu saleh. Kenapa kita tidak berjalan di atas mereka? Baik. Ini sepenggal saja. Baik. Kemudian, wa Muslim huwa Ibnul Hajjaj Ibnu Muslim Abul Husain Al-Qusairi An-Naisaburi. Bacaan Naisaburi itu ada beberapa bacaan ya. Bisa An-Naisabur, bisa Nisabur. Pernah dengar daerah Nisabur atau Naisabur zaman sekarang? Ada enggak, Mas? Bisa dibaca Nisabur, bisa dibaca Naisabur. Baik. Sahibus Sahih, pemilik kitab Sahih itu Sahih Muslim. Wal Ilal, itu ilal berbicara tentang ilal ilal hadis. Yang tampaknya hadis itu sahih, ternyata apa? Hadisnya apa? Dhaif. Itu ilal ilal. Ada pembicaraan masalah ini ilal. Taib. Wal wujudan, wujudan itu wa ghairu dalik. Ya, kitab ya. Rawa an Ahmad. Beliau pula meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal wa Yahya ibn Ma'in wa Abi Khaisama wa Ibn Abi Syaibah wa tabiqatihim wa rawa anil Bukhari sahihuh. Jadi beliau juga meriwayatkan hadis dari Ahmad bin Hanbal wa Yahya ibn Ma'in, ulama besar dalam hadis ya, Abi Khaisama wa Ibn Abi Syaibah dan sejerajat dengan mereka dalam tabaqahnya, dan juga meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari. Baik. Kemudian rawa anhu At-Tirmidzi, Ibrahim wa Ibrahim Ibni Muhammad Ibni Sufyan rawi sahih wa ghairuhuma. Juga yang meriwayatkan hadis dari beliau, murid beliau, di antara Al-Imam At-Tirmidzi. Wa Ibrahim Ibni Muhammad Ibni Sufyan rawi sahih, itu salah satu perawi dalam kitab sahih Muslim. Dan selain keduanya, wulida sanah arba'in wa mi'atain. Dilahirkan pada tahun 204 Hijriah wa mata sanah ihda wasittin wa mi'atain bi Naisabur, dan beliau meninggal pada tahun 261 dari Hijriah, 261 Hijriah di daerah Naisabur. Rahimahumullah taala, semoga Allah merahmati keduanya. Masyaallah. Semua ini daerahnya daerah Ajam, bukan Arab. Jadi dua orang ini juga imam besar ini imam yang dari Ajam, bukan Arab. Ajam. Dan kalau kita melihat dari murid-muridnya juga banyak yang bukan Arab, seperti At-Tirmidzi An-Nasa'i, itu juga termasuk bukan Arab. Masya Allah. Selesai ya. Kita akan masuk ke Masail, tapi insya Allah pada pekan yang akan datang. Masih punya waktu, kalau pertanyaan monggo, enggak ya, kita selesai. Tawadol, silakan. Ngantuk semua. Nah, yang sudah makan pasti ngantuk itu. Sudah makan banyak. Sudah leha-leha, sudah sandaran. Nah, itu guyu kabeh kena. Enggak ada pertanyaan, Mas? Semangat ya belajarnya ya. Jangan panas-panas tai ayam. Semangat, disitu komah belajar. Jangan datang satu dua kali, enggak muncul setahun. Datang, kalau ada halangan sekali, apa-apa. Manusia punya halangan hajat, tapi bukan berarti berhenti. Datang lagi pada kesempatan yang lain, besoknya. Itu orang belajar. Kita tahu bahwa belajar itu suatu yang besar pahalanya, belajar agama. Orang yang menghidupkan agama itu diantaranya orang yang belajar dan mengajar. Menghidupkan agama, menghidupkan syariat itu dengan cara belajar dan mengajar. Ya. Ayo. Ayo. Ya. Pertanyaannya itu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam dua ayat. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa syirik, itu bahasa kita. Di kalimat ini, kalimatnya umum dalam ayat ini, ay yushraka bihi. Ya. Yaitu dosa syirik akbar maupun syirik asghar. Dua-duanya kalau tidak dengan taubatan nasuha itu tidak diampuni. Tambah sedikit. Kalau meninggalnya dalam kondisi berbuat dosa syirik kedua-duanya itu. Salah satunya akbar atau syirik atau kedua-duanya. Maka meninggal tidak dengan taubat dan nasuha dari dua dosa syirik tadi, pertanyaan tadi, maka tidak diampuni. Tapi kalau dia meninggal dan dia sudah bertobat dari dosa syirik akbar atau musyrik asghar, maka taubatan seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia bertobat. Maka yang dimaksudkan tidak diterima apa? Tidak diterima dari perbuatan dosa syirik dan syirik akbar dan asghar itu ketika orang itu meninggal dalam kondisi apa? Tidak bertobat dari dosa syirik tadi. Paham ya? Tapi ancamannya, akibatnya beda antara dosa syirik akbar dan syirik apa? Asghar. Kalau syirik akbar, seorang itu meninggal dalam kondisi syirik akbar, maka kekal dalam api neraka. Kalau sudah meninggal ya, sudah meninggal dia tidak tobat dari syirik akbar, maka hukumannya apa? Ancamannya, hukumannya adalah dia di neraka kekal. Ya. Itu kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup, seorang yang keluar dari Islam atau syirik akbar tadi, maka halal darahnya dan hartanya. Tidak bisa dijadikan saksi dan seterusnya. Sedangkan syirik asghar, orang yang masih hidup, dia mengasih asghar, belum bertobat, dia masih dikatakan masih muslim, masih diharamkan darah dan hartanya. Ya. Dia masih bisa menikahi seorang apa? Muslimah kalau mau menikah. Ya, ya. Karena dia masih muslim. Hanya dia melakukan dosa besar dan itu syirik apa? Syirik asghar. Belum mengeluarkan dari Islam. Baik. Mungkin kita aja kurang lebih. Ya. Monggo. Kita lagi Mas. Baik, monggo. Itu apakah harus dari pemerintah seperti KUA atau mungkin boleh seorang ustaz yang diwakilkan itu bagaimana? Ya. Wali hakim itu artinya pemerintahan yang berkuasa. Berarti dari pemerintah apa pemerintah agama kalau yang hal ini. Itu wali hakim pengertiannya. Kalau diwakilkan berarti itu wali yang mewakilkan kepada orang lain. Makanya walinya itu bapaknya umpamanya. Tapi bapaknya enggak bisa menghadiri dan enggak bisa mengakad nikah. Bapaknya mungkin masih di luar negeri atau di luar kota yang enggak bisa datang dan saat itu memang sudah harus akad nikah. Maka bapaknya beritahu kepada seorang, tolong saya meminta wakil saja, wakilnya si fulan. Itu disampaikan wakil itu dan jelas memang tersampaikan dari bapaknya sebagai wali yang asli. Maka sistemnya perwakilan. Maka wakalah dalam Islam boleh. Sistem wakalah dalam hal jual beli, dalam hal perwalian di dalam nikah dan seterusnya. Yang penting itu sistemnya perwakilan, maka boleh. Tidak ada masalah. Wali hakim itu pemerintah. Wakil itu wakil biasa, itu apa? Wali kepada yang diwakilkan. Eh, sah semuanya. Sah semuanya. Baik. Tapi kadang kita jumpa itu seorang wanita. Itu yang sebenarnya sudah siap nikah, tapi suami utamanya sudah meninggal. Bapaknya sudah meninggal. Masyaallah. Baik. Di hadis Nabi SAW di dalam soal jawab ya dalam kitab apa itu Nasihatul Nisa itu hadis Nabi SAW secara makna, yaitu barang siapa yang tidak memiliki wali, maka waliyuhu wali hakim atau kama qala salam. Barang siapa yang tidak punya wali, maka walinya adalah wali hakim, yaitu pemerintahan yang ada, wali hakimnya. Maka seorang yang dihalang-halangi oleh orang tuanya atau oleh walinya, padahal anak itu sudah memang harus menikah, entah itu poligami atau itu menikah sendiri. Poligami dan nikah sendiri itu bedanya hanya poligami sama menikah tidak poligami. Tapi kalau dia memang sudah pada saatnya wajib untuk menikah, sudah memang darurat untuk menikah, tetapi walinya masih tidak membolehkan, ya, maka dia bisa mengambil wali hakim sebagai walinya. Itu di dalam hukum Islam. Paham ya? Itu diterangkan dalam kitab Nasihatul Insan. Itu pertanyaan soal jawab. Tak yang jawab Syekh Mukbil mungkin rahimahullah, tak lupa. Ya, nukilannya pertanyaan dengan Syekh Mukbil kali. Baik, kalau tidak salah. Jadi, kalau memang dia sudah memang harus menikah darurat, orang tuanya atau walinya tetap tidak mau, karena hak nikah itu pada siapa? Hak nikah itu pada siapa? Wali atau yang menikah? Yang menikah. Hak menikah itu beritu. Ketika memang sudah sampai saatnya dia harus menikah dan memang itu sudah suatu darurat bagi dia untuk menikah, untuk menjaga semuanya daripada wanita itu, maka wanita itu bisa mengambil wali hakim sebagai walinya. Ya, begitu. Intinya begitu. Aha, aha, antum tanya-tanya begitu. Setiap pekan saya dengar terus, tapi kok belum jadi semua. Pak, sebentar ya. Ya, tidak masuk, tidak masuk. Jadi perceraian, akad nikah itu sama hukumnya. Akad nikah tidak boleh dengan sindiran pula. Mengakad nikah dengan ucapan apa ijab dan kabul dengan jelas. Saya menikah dengan si putri fulan, nomor sekian, urutan sekian, namanya sekian, namanya demikian, begitu ya. Jelas dengan mas kawin kontan atau ditunda, itu jelas ucapannya, enggak ada sindiran di situ. Maka akad itu akan menjadi jelas pula. Ketika mau cerai, itu juga dengan ucapan yang jelas, bukan dengan sindiran-sindiran. Karena sindiran itu mengandung makna penafsiran-penafsiran, sehingga itu tidak jelas. Karena kamu pulang ke orang tuamu, karena kamu pergi ke sana, itu belum sindiran namanya. Kau pergi orang tuamu, apa? Tafsirnya banyak kan? Betul enggak kira-kira? Tafsirnya banyak. Pulang ke orang tuamu, tidur dulu di sana. Jangan ganggu saya dulu. Bisa kan begitu? Kan menafsirkan banyak. Harus jangan jelas. Dan dalam kondisi tidak marah. Loh Ustaz, orang cari perceraian itu mana marah? Enggak mesti. Enggak mesti orang marah-marah. Sudah marah-marah dulu, kemudian tenang, berpikir sejenak, tidur, satu malam suntuk. Lagi cocok pora ya, aku ya bisa ora kan. Nah besok aku putuskan enggak. Kan bisa kan? Enggak mesti marah-marah. Paham ya? Seperti seorang hakim memutuskan suatu masalah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan Syekh Utsaimin dalam kitab Usul Fikih. Itu seorang hakim yang memutuskan masalah dalam kondisi marah, maka keputusannya tidak teranggap. Itu seperti sama, seperti itu. Disindir apa ya? Menyindir apa ya? Anti talik, selesai. Kalau bahasa Arabnya, anti talik. Nah itu berjelas. Kamu saya talak, jelas. Atau saya talak kamu, jelas. Mana kamu pergi sana, ke kakakmu. Atau pergi sana, pulangkan saja aku dan ibuku. Atau ayahku. Pada ibuku dan ayah. Nah itu namanya sindiran itu. Boleh ya? Nah. Baik. Apalagi mas? Sudah lewat setengah sembilan? setengah 10 afan. Ada konsumsi? Padar? Ada. Satu lagi. Oh, Bapak. Dari Irian. Nah. Ini masalah angkat. Iya. Yeah. Tayib. Kalau berdasarkan data Departemen Agama tidak salah. Dia mendata apa yang ada tertulis. Dia tidak bersalah. Ya, sehingga apa yang dia lakukan ya dia menganggap sah dan itu bertanggung jawab dia di sisi Allah apa yang dia dapatkan. Itu yang dipentingkan memang demikian. Ya. Adapun orang mengatakan bahwa dia bukan ini bukan itu juga harus mendatangkan saksi atau dalil. Tidak bisa kita mengatakan sesuatu, mengintikot pada sesuatu yang sudah ada tanpa mendatangkan bukti. Karena itu juga harus bukti. Kalau yang sesuatu sudah ada buktinya, ini harus ada bukti juga untuk mengalahkan bukti ini. Maka secara dohir sah saja. Kalau memang itu penukilan dari sesuatu yang sudah tertulis. Adapun penyandang agama ini harus mendatangkan dalil dulu. Itu betul. Iya, kalau berdasarkan data yang ada. Selesai. Kalau mau mendatangkan itu tidak benar, datangkan buktinya. Pasti teman-teman akan meminta pembuktiannya. Dia juga takut ini juga namanya manipulasi atau enggak, dia harus meminta pembuktian. Artinya secara hukum dohir itu sah. Tapi nanti di hadapan Allah, orang yang berbohong atau orang yang apa itu yang akan mendapatkan dosa. Nih. Nih. Tidak pantas, baik ya. Memang harus dipahami. Karena yang menjadi saksi harus menyaksikan. Jangan dipahami ini telah menikah. Ternyata telah menikahnya keliru orangnya. Nah, gak bisa. Kalau seperti itu gak boleh. Tetap dengan bahasa yang dimengerti oleh orang yang menjadi saksi. Ya, kalau umpamanya dengan bahasa Arab, orang yang menjadi saksi 3 orang atau 4 orang sudah saksi mengerti, sudah cukup sebenarnya. Tidak perlu banyak orang yang di situ, hanya saksi-saksi yang hadir itu ada beberapa orang mengerti bahasa Arab, sudah selesai, atau bahasa Jawa, selesai, sudah ada saksinya. Tidak perlu semua orang juga, begitu. Ya. Ya, tidak sepantasnya, memang kita menggunakan bahasa yang memang dimengerti. Betul, memang pakai bahasa Arab itu hanya satu kata dua kata aja, qabiltu, selesai. Qabiltu, selesai dah. Kamu ngomongnya satu ngomongnya agak panjang, satu bilang qabiltu, selesai. Tapi kalau bahasa kita saya terima, kan belum punya pemahaman. Mari ditambah-tambah dulu, ya itulah bahasa. Kadang bahasa suatu bahasa itu sudah dipahami oleh orang bahasa mereka dipahami, ada bahasa yang perlu ada penjelasan. Nah, ini masalahnya. Nah. Sudah cukup ya? Sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.